Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita masuk pembahasan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar, sedikit ana ingin menyinggung tentang bulan Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Rajab merupakan di antara salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan, Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itulah empat bulan yang disebut dalam firman Allah Azza wa Jal, Inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jal sejak diciptakannya langit dan bumi itu berjumlah 17 atau 12 bulan dalam satu tahun. Dalam satu tahun 12 bulan. Kemudian Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Apa itu 4 bulan haram? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan atau 3 bulan berurutan dan bulan Rajab terpisah. Disebut bulan haram dikarenakan agungnya bulan itu, dan juga dikarenakan diharamkan pada bulan-bulan tersebut untuk terjadi peperangan. Dan para ulama menyebutkan bahwa bulan haram yang 4 dalam satu tahun, amalan yang dikerjakan pada bulan tersebut pahalanya lebih besar dibandingkan amalan yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Sebagaimana halnya kejelekan yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar daripada dosa atau kejelekan yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena bulan-bulan yang mulia itu terdapat padanya kemuliaan. Sebagaimana seseorang berbuat maksiat di tempat yang mulia, itu lebih besar dosanya daripada dia melakukan kemaksiatan di luar tempat tersebut. Seseorang berdusta di jalanan berbeda dengan seseorang yang berdusta di dalam masjid. Seseorang yang melakukan kemaksiatan di jalanan tentunya berbeda dengan melakukan dosa di tempat yang mulia. Seseorang melakukan di masjid, melakukan maksiat di masjid tidak seperti melakukan maksiat yang dilakukan di masjid Rasulullah SAW. Semakin mulia tempat tersebut, maka kejelekan yang dilakukan padanya tentu semakin besar. Bukan berarti bahwa kemudian kejelekan itu Allah kali lipatkan berkali lipat. Tidak. Maksudnya kadarnya itu besar. Tetap kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Sayyi'ah dibalas dengan satu sayyi'ah. Tetapi kadar dosa itu menjadi besar. Nah, satu tapi dia besar. Sebagaimana halnya seorang berbuat maksiat di bulan Ramadan, itu lebih besar dosanya daripada dia melakukannya di luar bulan Ramadan. Sehingga pada bulan-bulan haram yang seperti ini, amalan yang dikerjakan pada bulan yang mulia ini tentunya lebih utama di sisi Allah daripada amalan yang dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Sebagaimana halnya ma'asi wa dhunub, jika dilakukan pada bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, itu lebih jelek jika dilakukan pada bulan-bulan tersebut daripada dia melakukannya di luar bulan tersebut. Kemudian juga permasalahan yang terkait dengan bulan Rajab, apakah disyariatkan ibadah khusus, ibadah tertentu untuk dilaksanakan dan dikerjakan pada bulan Rajab, apakah ada syariat yang mengkhususkan ibadah tertentu yang dikerjakan pada bulan ini, ketika awal masuk bulan ini, seperti salat tertentu, salat di awal kali masuk bulan Rajab, atau puasa bulan Rajab, atau zikir doa yang dipanjatkan khusus pada bulan Rajab? Jawabannya, mayoritas para ulama, jumhurul ulama, berpendapat bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan amalan-amalan ibadah yang dikerjakan di bulan Rajab, baik itu salat, puasa, umrah, di sana ada beberapa hadis bahwa umrah di bulan Rajab itu lebih utama daripada umrah di bulan Ramadan. Juga ada yang mengatakan bahwa salat, ada juga salat yang disyariatkan khusus pada bulan Rajab, dan juga amalan-amalan yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan ibadah tertentu yang dikhususkan pada bulan Rajab. Para ulama, mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut itu semuanya adalah hadis-hadis yang di antara dua keadaan, imma hadis yang palsu, dusta, atau yang kedua adalah hadis yang sangat lemah, lemah sekali, dha'fun syadid, paling sedikit, yaitu sangat lemah, tidak hanya lemah, tapi sangat lemah, sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada yang namanya amalan khusus yang dianjurkan dan yang disyariatkan untuk dilakukan pada bulan Rajab, baik itu as-shaum maupun as-shalah, sama amalan-amalan yang disyariatkan di luar bulan Rajab itu juga disyariatkan pada bulan ini. Puasa, tidak ada puasa khusus. Demikian juga doa, doa, tidak ada doa khusus yang dikhususkan untuk diucapkan pada bulan Rajab. Di sana ada sebuah hadis, tetapi salatnya dhaif, tidak sabit di Rasulullah SAW, yaitu hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini hadis yang dhaif, hadis yang sangat lemah. Kesimpulannya bahwa tidak ada syariatnya adalah untuk melakukan ibadah yang khusus, ibadah yang khusus untuk bulan Rajab. Adapun ibadah-ibadah yang umum, maka itu labas, dianjurkan untuk disyariatkan. Hanya saja bulan Rajab adalah bulan yang mulia, dikarenakan itu termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Kemudian permasalahan selanjutnya, apakah benar bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rajab? Benarkah peristiwa naiknya atau peristiwa Isra wal Mi'raj, berangkatnya Nabi SAW di malam hari menuju Baitul Maqdis, kemudian naik ke mana? Langit ketujuh, mendapat syariat as-salah, terjadi peristiwa ini, al-Isra wal Mi'raj, di bulan Rajab? Jawabannya adalah bahwa tidak ada dalil yang sahih tentang penetapan waktu terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj pada bulan Rajab. Para ulama dari zaman dahulu, dari zaman tabi'in, mereka berselisih, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang meyakini dengan pasti bahwa Isra wal Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak, dan itu para ulama tidak mementingkan perselisihan ini terjadi, tidak mementingkan perselisihan ini, mereka hanya memperselisihkan sejarahnya saja, sehingga tidak ada. Jumhur ulama berpendapat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak ditentukan terjadi pada bulan apa, dikarenakan terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan terjadi di bulan ke-12 setelah kenabian, ada yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Akhir, dan mendapat yang lain. Ada lagi yang mengatakan terjadi pada bulan Rajab, dan mendapat yang sahih bahwa tidak ada waktu yang ditentukan atau tidak sabit, tidak sebuah hadis pun yang sabit yang memastikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Naam, ahlu sunnah atau kaum muslimin semua meyakini tentang terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, semua meyakini, dan ini merupakan perkara yang wajib untuk diyakini bahwa betul-betul Rasulullah SAW pernah melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan perkara yang benar dan perkara yang betul-betul terjadi. Adapun kapan peristiwa terjadinya peristiwa tersebut, maka jawabannya sampai sekarang tidak ada waktu yang bisa kita benarkan kapan terjadinya peristiwa Isra'ul Mi'raj tersebut. Sehingga dari sini pula kita mengambil faedah bahwa para ulama tidak mementingkan permasalahan ini, sehingga tidak pernah didapat dari mereka bahwa mereka itu merayakan peristiwa Isra'ul Mi'raj. Kalau seandainya menentukan malam hari Isra'ul Mi'raj adalah perkara yang penting, maka pasti akan mereka berusaha mendapatkan, mereka akan berusaha dan mereka akan melakukan perayaan dan al-ihtifal, membuat acara di malam Lailatul Isra'ul Mi'raj. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah tidak ada merayakan Al-Isra wal Mi'raj. Bolehkah kita merayakan malam Lailatul Isra wal Mi'raj? Jawabannya, lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang Allah berikan nikmat dengan nikmat ini. Nabi, siapa yang diberi nikmat Al-Isra wal Mi'raj? Jawabannya, Nabi sendiri. Dan kita tahu bahwa Nabi adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari beliau bangkit, beliau berdiri di hadapan Allah, beliau salat sampai bengkak kakinya. Kemudian beliau ketika ditanya, kenapa ya Rasul engkau masih melakukan salat malam? Maka beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka Nabi adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah, dan Nabilah yang mendapat kenikmatan Isra wal Mi'raj. Seandainya merayakan peristiwa itu merupakan bentuk wujud syukur beliau, pasti beliau adalah orang pertama yang merayakannya dan orang yang pertama melakukannya. Tetapi tidak ada sama sekali, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah merayakan peristiwa malam Al-Isra wal Mi'raj. Demikian juga para salaf salih as-sahabah, para sahabat, tidak ada dari mereka satu pun yang merayakan peristiwa ini. Demikian juga salafus salih at-tabi'in, bahkan imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, keempat imam, tidak ada satu pun ucapan dari mereka yang menyebutkan syariatnya merayakan malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Sehingga merupakan perkara yang mungkar, merupakan perkara yang mungkar seseorang mengkhususkan ibadah salat malam atau mengkhususkan dalam melakukan amalan-amalan tertentu di malam Lailatul Isra wal Mi'raj dalam rangka memuliakan malam tersebut atau di siang harinya. Ini merupakan perkara yang tidak ada dalil, dan ahlu sunnah kaum muslimin mengikuti nabinya. Umat Muhammad adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Rasulnya. Jika mereka mengatakan bahwa merayakan peristiwa ini merupakan bentuk sayang kita kepada Rasul, cinta kita kepada Rasul, dan bentuk kita mengingat Rasul SAW, kita jawab, bukan demikian cara seseorang itu mengikuti Rasulullah, bukan demikian bukti seseorang itu cinta dengan Rasulullah. Bahkan bukti yang sebenarnya seseorang itu betul-betul cinta dengan Rasulullah itu adalah dia mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah tanda dia cinta dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, bukan dengan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kita ketahui bersama bahwa di antara hak syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah apa? Di antara makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah yaitu kita tidak melakukan ibadah wa alla na'budallah illa bima syara'. Tidaklah kita melakukan ibadah kepada Allah, ibadah satu pun ibadah yang kita lakukan tidak kita lakukan kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah. Ini kandungan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah yang telah kita pelajari pada kitab Thalathatul Usul. Maka al-ihtifal di hadhil laylah, merayakan perayaan malam Lailatul Isra wal Mi'raj, di sisi lain, sisi yang pertama, bahwa apakah benar Lailatul Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab? Tidak. Kita jawab tidak. Tidak ada dalil yang menetapkan kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj dengan pasti. Sehingga dengan demikian tidak bisa kita menentukan malam apakah yang harus kita rayakan. Sisi yang kedua, tidak ada ajarannya dan tidak ada bimbingan dari Rasulullah SAW untuk merayakan amalan tersebut. Sehingga kaum muslimin yang sangat disayangkan sekarang, yaitu mereka justru semangat dalam melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka justru senang melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Sehingga kita perlu untuk mengajari umat, kita perlu untuk membimbing manusia, mengenalkan kepada mereka sunnah. Inilah sunnah Rasul. Berapa banyak sunnah yang belum mereka ketahui, berapa banyak sunnah yang masih mereka tinggalkan. Kemudian justru mereka malah semangat melakukan amalan-amalan yang mungkar seperti ini. Mereka justru terbalik. Nah, mereka tujuannya baik, tetapi amalan yang mereka lakukan adalah perkara yang tidak baik. Berapa banyak sunnah yang mereka tinggalkan, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW justru mereka jauhi, dan mereka malah mendatangkan amalan-amalan yang belum pernah dibawa dan diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya seorang muslim, setiap dari kita al-istighal, menyibukkan diri kita melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasul, dan tidak perlu kita membuat perkara-perkara yang baru. Sudah cukup dengan sunnah. Itulah lebih baik daripada al-ijtihad fil bid'ah. Al-iqtisad fil sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Bersederhana dalam sunnah itu lebih baik tentunya daripada semangat dalam melakukan perkara yang bid'ah. Itulah beberapa tanbih terkait bulan Rajab. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan kita. Kita masih dalam pembahasan udzur-udzur yang dengannya seorang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas udzur yang pertama, yaitu sakit dan usia tua. Yang kedua adalah safar. Kemudian yang ketiga, qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala, al-thalith, udzur yang ketiga yang dengannya seorang boleh untuk berbuka di bulan Ramadan adalah al-hayd wan nifas. Al-hayd wan nifas, maka wanita yang hayd, demikian pula wanita yang mengalami an-nifas, yang keluar dari darah haid atau darah nifas, ini merupakan di antara udzur untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Qala fal mar'atu, qala fal mar'atu allati ataha al-haid aw an-nifas tuftiru fi Ramadan wujuban. Maka seorang wanita yang datang kepada mereka haid atau nifas, nifas itu adalah darah yang keluar di saat proses, dimulai dari proses kelahiran, disebabkan kelahiran, darah yang keluar sebabnya adalah kelahiran, itulah darah nifas. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas, tuftiru fi Ramadan, mereka berbuka di bulan Ramadan, wujuban, wajib mereka berbuka di bulan Ramadan. Tema apa ini sudah dibahas kemarin? Belum. Wa yuhramu 'alaiha shaum, dan diharamkan bagi mereka untuk berpuasa. Wanita yang haid dan nifas harus berbuka di bulan Ramadan dan haram bagi mereka untuk berpuasa. Walau shamat lam yasih minha, kalau seandainya mereka, yani wanita yang haid dan wanita yang nifas, tetap ingin berpuasa dalam keadaan haid dan nifas mereka, maka tidak sah puasanya. Maka tidak sah puasanya. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id, alaysa idza hadat, bukankah wanita itu jika keluar darinya darah haid dia tidak salat dan tidak puasa, fadzalika min nuqsani diniha, itulah tanda kekurangan agama mereka. Di antara tanda kekurangan agama mereka, maka wanita adalah wanita memiliki, adalah orang yang dalam keadaan naqis, naqisah, wanita itu kurang dari sisi akalnya, sehingga tidak diterima persaksian satu orang wanita, harus dua. Dua orang wanita sama seperti satu persaksian laki-laki, karena kurang akal mereka. Dan dari sisi agama mereka adalah kurang. Dari siapa? Kurangnya dalam agama, di saat haid mereka tidak bisa dan tidak boleh melakukan salat dan puasa. Wajib عليهم القضاء لقول عائشة رضي الله عنها, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha, mengganti puasa mereka yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan di hari yang lain. Berdasarkan hadis Aisyah, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Dahulu kami mengalami hal tersebut, haid dan nifas, maka kami diperintah oleh Rasul untuk mengqadha shaum dan tidak mengqadha salat, dan tidak mengqadha salat. Sehingga hukumnya puasalah yang diqadha, adapun salat maka tidak ada qadha pada mereka. Inilah udzur yang ketiga, keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita, maka tidak sah dan tidak boleh mereka berpuasa di saat haid dan nifas dengan kesepakatan para ulama. Sehingga seorang wanita yang baru saja suci dari haid setelah terbitnya fajar, maka dia tetap dalam keadaan berbuka di hari itu, tidak boleh bagi dia berpuasa, dikarenakan di saat fajar terbit dia dalam kondisi haid. Maka seorang wanita jika dia suci dari haid dan sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu seseorang menahan diri dari makan dan minum, maka tidak boleh dia mengatakan saya berpuasa saja di hari ini, karena sedikit bedanya. Misalnya sudah baru habis subuh, selesai sholat subuh dia suci, belum terbit matahari, maka dia menganggap bahwa dirinya masih sebentar dari jarak dengan sahur. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Walaupun dia suci, tetapi jika suci itu setelah terbit fajar, maka dia tetap tidak boleh untuk berpuasa. karena tadi fajar dia mengalami masih dalam kondisi haid. Atau sebaliknya, seorang wanita puasa sebelum terbenamnya matahari 5 menit. Sebelum tenggelamnya matahari keluar darah haid, maka di sini dia harus berbuka dan tidak teranggap puasanya tersebut. Dia harus mengqadha puasa yang dia keluar padanya darah haid di hari yang lain. Walaupun kurang sedikit sebelum terbenamnya matahari dia keluar haid atau nifas, maka di sini dia harus mengqadha hari tersebut dan hari itu tidak teranggap puasanya, tidak teranggap saumnya, maka tidak boleh dia melanjutkan puasanya di saat darah haid telah keluar. Demikian juga sebuah tanbih tentang wanita yang baru haid atau wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Biasanya seorang wanita yang masih di usia muda, usia 8 atau 9 tahun, jangan keluar dari haid. Mereka sudah haid di usia mereka yang masih kecil. Kemudian mereka menganggap bahwa diri mereka masih kecil. Dan mereka tidak mau mengabari ibunya, tidak mau mengabari keluarganya bahwa dia telah keluar dari haid. Sehingga dia tidak berpuasa misalnya. Dia malu untuk mengabari, dia malu untuk mengabari, sehingga dia tetap berpuasa pada bulan Ramadan. Wanita yang baru pertama kali haid, kemudian dia malu, sehingga dia tidak mau mengabari siapa-siapa, dan dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa di bulan Ramadan, maka di sini tidak sah puasa dia, tidak sah, dan dia harus mengqadha hari-hari yang dia keluar haid padanya. Walaupun dia puasa pada hari tersebut, walaupun dia puasa misalnya pada bulan tersebut, bisa dia baru pertama kali haid, dia malu tidak mau cerita ke siapa-siapa, dan dia tetap berpuasa, maka itu tidak teranggap puasa dia, tidak teranggap, dan dia tetap harus mengqadha puasa yang dia lakukan di saat haidnya. Maka puasa yang dilakukan di saat haid tidak diterima dan tidak sah, tidak sah. Dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Adapun salat, maka tidak ada qadha pada as-salat. Apakah wanita yang meninggalkan puasa dan sholat di saat haid dan nifas mendapatkan pahala? Jawabannya naam. Jawabannya jika dia meniatkan itu sebagai melakukan syariat dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dia mengamalkan. Dia tidak puasanya, dia niatnya adalah karena mengikuti syariat ini, maka dia mendapat pahala. Maka dia mendapat ajr. Karena dia meniatkan amalannya itu, meninggalkan puasanya dia adalah ibadah sesuai dengan tuntunan syariat. Justru sebaliknya, jika dia tetap berpuasa di bulan Ramadan di saat haidnya, justru dialah yang melakukan dosa. Dia telah melakukan al-itham, dia telah melanggar syariat, walaupun itu adalah amalan yang baik, tetapi dia melakukannya dalam keadaan menyelisihi syariat ini, maka tidak sah, bahkan dia mendapat dosa jika dia tahu, dan tidak sah puasanya, tetap dia harus mengqadha di hari yang lain. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal suatu amalan yang tidak ada padanya ajarannya dari kami, demikian seorang yang berpuasa di saat haid, syariat menuntunkan apa, mengajari apa, untuk tidak boleh berpuasa, maka tertolak. Jika dia berpuasa, fahwal, maka amalan itu tertolak. Demikian juga pada amalan ibadah yang tidak ada ajarannya dalam agama ini, maka itu mardudun ala sahibih, tertolak atas pelakunya sendiri. Baik, kita lanjutkan yang keempat, rabi'. Udzur yang keempat yang dengannya seseorang boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah al-hamlu war-radha'. Wanita hamil atau menyusui. maka boleh wanita yang hamil atau wanita yang menyusui untuk berbuka, walaupun mereka tidak sakit, walaupun mereka tidak sakit. Karena hamil dan rada, hamil dan menyusui, itu terdapat pada mereka masyakkah jika mereka tetap berpuasa di saat kehamilan atau di saat penyusuannya. Ada masyakkah pada mereka, baik masyakkah itu pada dirinya atau masyakkah pada anaknya, atau masyakkah yang akan terjadi pada anaknya. Mungkin seorang yang hamil disebabkan puasanya dia sehingga mempengaruhi perkembangan janinnya. Dia hamil, walaupun di awal hamil, walaupun baru-baru hamil atau di akhir-akhir hamil, tetap boleh bagi dia jika dia untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa boleh, karena terdapat masyakkah pada keadaan mereka. Maka orang yang hamil, jika mereka berpuasa misalnya, menyebabkan atau mempengaruhi perkembangan janinnya, maka ini bisa membahayakan. Bisa membahayakan kondisi janin, maka di sini boleh bagi dia untuk berbuka. Demikian juga orang menyusui, jika dia tetap berpuasa, khawatir anaknya kurang susu, kekurangan susu, sehingga dengan itu memberi madarat terhadap anaknya, maka ini boleh juga bagi dia untuk berbuka. Oleh karena itu, rahmat Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya itu Allah memberi keringanan bagi orang-orang yang mendapati keberatan. Maka Allah memberikan keringanan kepada orang yang hamil dan orang yang menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Qala fal mar'atu in kanat hamilan aw murdi'an, seandainya atau wanita jika dia hamil atau menyusui, wa khafat 'ala nafsihi ma aw waladiha, dan dia khawatir atas dirinya sendiri atau khawatir atas anaknya, bisabab shaum, disebabkan puasa dia di saat hamil atau menyusui, jazalahum al-fitr, maka boleh bagi mereka untuk jazalah al-fitr, maka boleh baginya untuk berbuka. Lima rawahu Anas radhiyallahu an, dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-salah والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم. Sungguhnya Allah itu telah meletakkan kewajiban salat dan puasa, atau Allah telah meletakkan, menggugurkan setengah kewajiban salat dan puasa bagi orang yang safar. وعن الحبل والمرضع الصوم, dan Allah Azza wa Jalla telah menggugurkan puasa, kewajiban puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Maka hadis ini sangat jelas bahwa Allah itu menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Maksudnya menggugurkan di sini maksudnya bukan kemudian mereka bebas dan tidak mengqadha, tidak. Maksudnya menggugurkan kewajiban pada bulan Ramadan tersebut. Tetapi jika sudah hilang udzur ini, sudah hilang udzur kehamilan atau menyusui, maka dia harus mengqadha di hari yang lain. Qala wa taqdi al-hamilu wal murdi'u makan al-ayyam allati aftarataha. Wanita yang hamil dan murdi', jika dia berbuka, maka mereka harus mengqadha, mengganti hari-hari yang mereka berbuka padanya. Nah, di sini kemudian asy-syekh muallifun, para pengarang di sini menyebutkan tentang sebuah permasalahan. Apa yang wajib bagi wanita yang hamil atau menyusui jika mereka berbuka di bulan Ramadan? Apakah mereka itu mengqadha saja, atau mereka membayar fidyah saja, atau mereka mengqadha plus dengan membayar fidyah, atau sebelum itu kita akan membahas permasalahan ini. Jadi kesimpulannya, sebuah permasalahan apa yang wajib bagi wanita yang hamil atau menyusui jika mereka berbuka di bulan Ramadan. Terdapat khilaf di antara para ulama dalam permasalahan ini dengan perselisihan yang sangat besar dan perselisihan yang besar. Sebagian mengatakan bahwa mereka cukup untuk membayar fidyah. Membayar fidyah ini cukup mengganti hari berbukanya itu dengan memberi makan satu orang miskin tanpa harus qadha, cukup membayar fidyah saja, cukup memberi satu orang miskin di setiap hari dia berbuka padanya. Ada lagi yang mengatakan cukup bagi dia untuk mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Dan ada lagi yang mengatakan dua-duanya, dia harus mengqadha dan dia harus membayar fidyah. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan dirinci. Pendapat yang ketiga ini mereka mengatakan dirinci. Jika mereka khawatir atas dirinya sendiri, dan ini pendapat jumhur, jika mereka berpuasa akan memudaratkan dirinya, mengkhawatirkan dirinya, maka memberatkan dirinya sendiri, bukan memberatkan anaknya, tapi untuk dirinya, maka di sini dia mengqadha saja, dikarenakan dia seperti orang sakit. Tetapi jika dia berbukanya itu karena khawatir atas anaknya, maka di sini dia memberi makan saja. Jika dia khawatir atas dirinya dan atas anaknya, maka di sini dia memberi makan dan mengqadha. Tapi itulah beberapa pendapat-pendapat para ulama. Dan pendapat yang benar, pendapat yang lebih mendekati al-haq, as-sahih, bahwa yang wajib bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, baik dalam keadaan, di seluruh keadaan, baik dia khawatir atas dirinya, atau khawatir atas anaknya, atau khawatir untuk atas kedua-duanya, dirinya dan anaknya, pendapat yang sahih bahwa tidak ada yang wajib bagi mereka kecuali mengqadha saja. Tidak ada yang wajib bagi mereka kecuali mengqadha saja tanpa memberi makan. Tidak wajib untuk memberi makan seorang miskin, baik dia khawatir atas dirinya atau khawatir atas anaknya atau khawatir atas kedua jiwanya. Dalam tiga keadaan ini mereka tetap harus mengqadha saja. Inilah pendapat yang sahih. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena dia itu berbuka disebabkan udzur yang syar'i. Dia berbuka karena ada udzur yang syar'i, seperti halnya safar, seperti halnya sakit. Maka seorang yang berbuka karena ada udzur syar'i, cukup bagi dia mengqadha tanpa harus membayar fidyah. Dan juga di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis innallaha wada'a, yang kita baca tadi, sesungguhnya Allah meletakkan atau menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Maksudnya menggugurkan di sini apa? Menggugurkan kewajiban di saat bulan Ramadan, tetapi di bulan yang lain jika tidak ada udzur dia menggantinya. Seperti halnya yang pertama, innallaha wada'a lil musafir, sesungguhnya Allah telah meletakkan setengah kewajiban salat dan puasa bagi orang yang safar. Maksudnya apa? Tetap Allah wajibkan safar dan salat itu bagi orang musafir, bukan berarti digugurkan semua. Demikian pula pada orang yang hamil dan menyusui. Maksudnya menggugurkan di situ bukan berarti tidak puasa kemudian berganti dengan fidyah, tidak. Tapi maksudnya dia gugur kewajiban as-shaum saat itu dan diganti di hari yang lain. Adalah pendapat yang rajih. Dan di sini Syekh menyebutkan pendapat jumhur ulama. Qala wa taqdil hamil wal murdi'u makana al-ayyam allati aftarataha. Wanita yang hamil dan menyusui, jika mereka berbuka, maka mereka mengganti hari tersebut di hari yang lain. Itu kapan? Wa dhalika, hal itu, idza in khafata ala nafsayhima, jika dia khawatir atas dirinya dan anaknya, kedua-duanya. Fa in khafatil hamilu ma'a dzalika 'ala hin 'ala janiniha. Namun jika seorang yang hamil itu khawatir atas janinnya sendiri, dia khawatir atas janinnya, awil murdi'u 'ala radhi'ihima, atau wanita yang murdi', wanita yang menyusui itu khawatir atas bayinya yang sedang dia susui, jadi dia khawatir untuk anaknya saja, tidak khawatir untuk dirinya, maka apa yang harus dia lakukan? At-ta'amat ma'al qada', maka dia harus melakukan at-ta'amat al-it'am, memberi makan setiap harinya satu orang miskin, plus dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi terdapat dua kewajiban pada orang yang seperti ini. An kulli yawmin miskinan. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi mereka mengatakan jika seorang itu khawatir atas janinnya atau atas bayinya, atas anaknya, kemudian dia berbuka, maka di sini dia harus membayar fidyah, dikarenakan dia khawatir atas orang lain. Tetapi ini pendapat yang kurang tepat. Jika kita katakan demikian, maka tentu, misalnya kita melihat ada seorang yang butuh kita bantu, orang tenggelam, kemudian kita harus menyelamatkannya dalam keadaan kita berpuasa. Dalam keadaan kita berpuasa, kemudian kita tidak bisa menyelamatkan dia kecuali dengan kita berbuka juga. Kita harus minum air. Maka apakah orang yang membatalkan puasanya di sini kita katakan dia harus membayar fidyah dikarenakan dia khawatir atas orang lain? Tidak. Tetap dia mengqadha, sehingga pendapat yang sahih bahwa dia harus mengqadha saja tanpa membayar fidyah, tanpa membayar fidyah. Adapun fidyah, maka itu khusus pada orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun orang yang hamil dan menyusui, maka di sini dia tetap mengqadha dan tidak memberi makan orang miskin. Di qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wal murdi'u wal hubla idza khafata 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa wanita yang hamil dan menyusui, jika mereka khawatir atas dirinya, maka mereka berbuka dan memberi makan satu orang, memberi makan seorang miskin di tiap harinya. Nah, ini pendapat beliau radhiyallahu anhu. Namun di sana ada beberapa pendapat sahabat yang lain yang menunjukkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Itulah uzur yang keempat. Qala fatalakhasu min dhalika, sehingga kesimpulan dari ini semua, dari permasalahan yang pertama ini, annal asbab al-mubiha, bahwa sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk berbuka itu ada empat, arba'ah. Yang pertama as-safar, yang kedua al-marad, sakit, yang ketiga al-hayd wan-nifas, haid dan nifas menjadi satu. Wal khawfi minal halak, kemudian yang keempat adalah khawatir dari kebinasaan. Khawatir dari kebinasaan seperti siapa? Wanita yang hamil dan menyusui. Itulah empat sebab yang dengannya seorang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dengan ini kita selesai dari permasalahan yang pertama. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang kedua tentang batal-batal as-shaum pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.